Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd wa nabiyyina azzakumullah. Kita masih di pembahasan tentang dhabtur rawi. Ada pasal tersendiri ditulis oleh penulis di sini. Qala hafizahullahu taala faslum minhu wa minar ruwati may yukhthi'u fi hadithihi, di antara para rawi ada yang salah keliru dalam hadisnya, dalam penyampaiannya. Fa idza ruji'a lam yarji', kalau diingatkan dia tidak mau kembali, dia tidak mau memperbaiki. Wah, ini yang repot. Barakallahu fikum. Salah, ingatkan, ngotot dengan kesalahannya. Idza ruji'a lam yarji', wa hadza muwahhinun li halihi. Ini akan memperpuruk keadaan dia. Barakallahu fikum. Masalah salah, siapapun boleh salah dan mungkin salah. Memungkinkan sekali orang keliru, lupa, lalai. Barakallahu fikum. Ya, namanya manusia. Barakallahu fikum. Tempat salah dan keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak cucu Adam sering salah, lupa, lalai, dan sebaik-baik di antara mereka adalah yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kembali. Serta masalah penyampaian hadis, dia salah keliru dalam penyampaiannya. Ketika diingatkan, dia tidak mau, tidak tahu memperbaiki. Padahal semestinya kalau ada yang mengingatkan, alhamdulillah, dia bisa memperbaiki diri, dia barakallahu introspeksi diri. Kalau dia tidak mau kembali, ini akan merusak kondisi dia, keadaan dia. Orang akan meninggalkannya. Min hadha sinf Ali bin Asim ibn Suhaib. Orang yang seperti ini dari kalangan para rawi adalah Aliyu ibn Asim ibn Suhaib. Qala Ya'qub ibn Syaibah, berkata Ya'qub ibn Syaibah, sami'tu Ali ibn Asim ala ikhtilafi ashabina fi. Minhum man ankara alaihi kasrat al-khata'i wal-ghalat. Berkata Ya'qub ibn Syaibah, aku mendengar Ali bin Asim ala ikhtilafi ashabina fihi. Padahal dia sudah salah, diingatkan, banyak kelirunya. Minhum man ankara alaihi kasratal khata'i wal ghalat. Ada yang mengingkarinya, menasihatinya, mengingatkannya tentang banyaknya kesalahan dia, kekeliruan dia. Wa minhum man ankara alaihi tamadihi fi dhalik. Dan di antara mereka, para ahli hadis, ada yang mengingkarinya terus menerusnya dalam kesalahan. Ingatkan, tetap ngotot dia dengan kesalahannya. Wa tarkuhu ruju' amma yukhalifuhu fihi an-nas. Enggak mau rujuk. Barakallahu fiik. Tahu-tahu salah. Atau mungkin dia menganggap dirinya benar. Tapi kan kalau diingatkan, sudah 1-2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang mengingatkannya, berarti sedikit banyak ada kesalahan. Barakallahu fiik. Kalau cuma satu mungkin, mungkin Anda boleh mengatakan ini cuma sentimen saja. Mungkin karena dia tidak senang saja. Atau cuma dia cari-cari kesalahan. Tapi kalau sudah banyak yang mengetahui kesalahannya, dan mengingatkannya, berarti bukan perkara sedikit ini. Barakallahu fikum. wa tarkuhu ruju'a ma yukhalifuhu fihi annas walujajatihi fihi, dan terus menerusnya dia dalam kondisi salah dan keliru ini. Wa sabatuhu al khata, wah apalagi kokoh dia dalam kesalahannya. Sabat al haq, wah ini yang dipuji, disanjung orang, kokoh dia dengan kebenaran dan berada dia di atas kebenaran, dia akan disanjung, dipuji. Tapi kalau dia ada kokoh di atas kesalahan, wah ini yang repot. Barakallahu qultu arruju alal khata anil khata'i mimma yuhassinu halahu. Penulis mengatakan kembali dia dari kesalahannya, tobat, rujuk dia, itu akan memperbaiki keadaan dia. Tapi kalau dia tidak mau rujuk, tidak kembali, maka orang-orang akan meninggalkannya. Sahih. Barakallahu fiik. Baik. Atau dalam persahabatan, apalagi dalam masalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam permasalahan persahabatan, salah keliru. Siapa saja memungkinkan salah keliru. Di sinilah perlunya kita apa? Baik. Saling menasihati, saling mengingatkan pada kirpa inna dzikra kampaul mukminin, dan orang saling berganti. Sekarang saya yang salah, saya akan diingatkan. Kan demikian, saya akan dinasihati. Berikut hari saudara saya yang salah keliru, saya yang akan menasihatinya. Demikian sesungguhnya. Termanfaatkan barakallahu fikum ilmu untuk saling munasahah, saling mengingatkan. Baik. Sampai para ulama mengatakan man dal ladzi la yukhthi wa man dal ladzi la yansa. Siapa gerangan yang tidak pernah salah dan siapa yang tidak pernah lupa? Barakallahu fiik. Baik. Maka rujuk dari kesalahan itu adalah usaha upaya memperbaiki diri. Baik. Itu satu kondisi. Orang rawi salah dan diingatkan tapi tetap terus-menerus dengan kesalahannya dan kokoh di atas kesalahannya. Orang akan meninggalkannya. Faslum minhu wa minhum man takunu muwafaqatuhu liittiqati duna mukhalafatihi lahu. Hadza yuktabu hadithuhu lil'tibar. Seorang rawi kecocokannya dengan orang-orang terpercaya, para a'immah, hadisnya sama dibanding kesalahannya dan penyelisihannya. Kecocokannya lebih banyak ketimbang penyelisihannya. Fahada yuktabu hadithuhu lil'itibar, maka hadisnya orang yang seperti ini tetap ditulis dan dijadikan i'tibar. Fa'idha wafaka siqatkan hadithuhu sahih, kalau ternyata hadisnya itu mencocoki orang-orang terpercaya maka hadisnya sahih. Fa'idha kathurat minhu al-mukhalafah sahih wa admana 'alaiha kana matruqul hadis min jihati hifdhihi la min jihati adalatihi. Tapi kalau ternyata lebih banyak penyelisihannya terhadap orang-orang terpercaya, para a'immah huffaz, dan terus menerus wa admana 'alaiha kana matruqul hadis. Kana matruqul hadis. Terus menerus dia dengan penyelisihannya maka dianggap hadisnya tertolak. Barakallahu fiik. Dari mana dia mengambil hadis itu? Sementara guru mereka sama. Barakallahu fiik. Misal dia berguru kepada seorang guru. Bukan dia murid satu-satunya. Banyak murid-murid senior, murid-murid yang hebat hafalannya, murid-murid yang lebih tua, murid-murid yang barakallahu fiik. Hufat. Jibal. Ini pujian terhadap seorang rawi. Dengan kehebatannya dia gunung kokoh. Barakallahu fiik. Dia menyelisihi dari mana? Ini menunjukkan tentang lemahnya hafalan dia. Paham barakallahu fiik. Orang-orang terpercaya hebat-hebat, nah, ini sama hafalannya. Kemudian dia lain sendiri. Dari mana? Kesalahan ini dari hafalannya dia yang kurang. Barakallahu fiik. Maka ketika kesalahannya lebih banyak, penyelisihannya lebih banyak daripada kecocokannya terhadap huffaz, maka hadisnya dikatakan matruk. Min jihati hifdhihi, dari sisi hafalannya. Tabla min jihati adalat. Yang seperti ini banyak. Barakallahu fiik. Bahkan imamun fis sunnah, dianggap imam dalam sunnah. Dalam pengikutan dia terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kuat. Barakallahu fiik. Bantahan dia terhadap ahlul bidah juga luar biasa, tapi dalam masalah hadis dia dianggap lemah. Barakallahu fiik. Kebalikannya juga demikian. Ada orang-orang yang hebat hafalannya tapi ditinggalkan. Barakallahu fiik. Kenapa ditinggalkan? Karena fasik. Adalahnya tidak pun, tidak bagus. Barakallahu fiik. Sehingga dikatakan kana zakian walam yakun zakian. Banyak tokoh-tokoh yang seperti modelnya, bahkan dicap sebagai zindir. Kalau masalah hafalan hebat, luar biasa. Barakallahu fiik. Tapi dia zindir, sehingga ditinggalkan hafalannya, ditinggalkan hadis. Tidak ada manfaatnya kecerdasan dia untuk umat ini. Barakallahu fiik. Ada yang di hadapan kita sekarang ini, ya hafalannya yang kurang. Tapi walaupun dia orangnya saleh. Barakallahu. Faslun minhu wa minhum al-mastur alladhi lam yata'arrad lahu ahadun bi jarhin aw ta'dil fa huwa ala tabaqat. Di antara para ahli hadis mastur, tersamarkan kondisi keadaan dia, tidak ada seorang pun di antara para ulama memuji atau mencelanya. Ini mastur. Fa huwa ala tabaqat, maka ini ada beberapa tingkatan, minha man rawaa anhu ghairu wahid. Rawi ini, ada yang meriwayatkan dari dia bukan cuma satu orang. Wa khurrija lahu bis sahihaini aw bi ahadihima fi usul hadza thiqah. Ada beberapa orang yang meriwayatkan dari dia, dan Imam Bukhari, Imam Muslim telah meriwayatkan riwayatannya dalam sahih atau salah seorang di antara keduanya, maka orang yang dikatakan masmur ini dianggap thiqah. Karena tentu Al-Imamul Bukhari atau Al-Imam Muslim tidak gampang memasukkan hadis seseorang dalam kitab beliau kecuali setelah sabr. Setelah apa? Mempelajari, mendalami hadis orang tersebut. Itu yang pertama. Wa minha man rawaa anhu ghairu wahid wa lam yuwathiqhu mu'tabar. Man rawaa anhu ghairu wahid. Ada beberapa orang juga yang meriwayatkan daripadanya tapi tidak ada di antara para ulama yang mensiqahkan. Barakallahu fiik. Adapun yang pertama tadi, dengan dikeluarkannya hadis orang tersebut oleh Al-Imamul Bukhari atau Al-Imam Muslim menunjukkan tentang kebolehannya. Wa minha yang ketiga, man rawaa anhu wahid. Ada yang meriwayatkan cuma satu orang, fa huwa baina jahalatil hal wa jahalatil ain. Maka di antara dua kemungkinan, jahalatul hal wa jahalatul ain. Wa tafsilul amri fi mudzakkaratil jarh wa ta'dili lil mubtadi'in, dan rinciannya bisa ditengok kembali di kitab sebelumnya yang telah kita pelajari, mudzakkarah al jarh wa ta'dili lil mubtadi'in. Fa yajibul wuqufu ala halir rawi min haythul jarh wa ta'dil wa tajdidi wa tahdidi makanatihi min adh-dhabti wal itqan. Fa yajibul wuqufu ala halir rawi, maka seorang yang menyibukkan dirinya mempelajari sanad hadis untuk menentukan kondisi matan apakah sahih atau tidak, harus dia mempelajari kondisi rawi min haitsul jarhi wat ta'dil, dari sisi apakah dia dicela atau dipuji, wa tahdidu makanatihi min adh-dhabt wal itqan, dan dipastikan kondisi dia, posisi dia dari dhabt, kemampuan daya hafal dia, dan itqan, kemampuan untuk barakallahu fikum memungkinkan hafalan dia, apakah dhabtu sadrin atau dhabtu kitab atau dhabtu kedua-duanya. Barakallahu fikum. Ini tambahan sedikit dari pembahasan tentang masalah apa? Dhabtu rawi. Dhabtu rawi. Dan tentunya di sini ada pelajaran penting untuk kita tentang masalah salah, keliru diingatkan tapi tetap terus dengan kesalahan, maka ini sangat berbahaya bagi seseorang. Barakallahu fikum, orang akan meninggalkannya dan tidak akan mempedulikannya. Setelah dinasihati, diingatkan tentang kesalahan-kesalahan, tapi tidak mau memperbaiki diri. Wallahul musta'an. Terus dia dengan kesalahannya dan menganggap bahwa kesalahan itu adalah kebenaran. Wallahul musta'an. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.